Malikun artinya adalah yang mempunyai sifat kekuasaan, yang mempunyai sifat kekuasaan, yang hasil dari sifat kekuasaan tersebut ia bisa memerintah atau melarang, memberikan pahala atau menyiksa. Ini arti Malik. Jadi ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka kita ingat bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kuasa, yang maksud dari kuasanya adalah memerintah atau melarang, menyiksa atau memberikan pahala. Kemudian penulis mengatakan, wa adhafal mulku li yaumiddin wa huwa yaumil qiyamah yaumun yudanu an-nasu fihi bi'amalihim khairuha wa syarruha lianna fi dhalika al-yawm yudhhiru lil khalqi tamama adh-dhuhur kamal mulqihi wa adli wa inqita'i wa hikmati wa inqita'i amlakil khalaiq. Perhatikan, ini juga penting poin selanjutnya. Dan kata Maliki digandeng dengan Yaumiddin yang artinya dengan hari kiamat. Kata beliau, karena pada hari itu benar-benar terlihat untuk seluruh makhluk kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan keadilannya, dan kesempurnaan hikmahnya. Dan terputuslah seluruh kekuasaan makhluk. Jadi dari sini kita bisa ambil jawaban kenapa Allah menyebutkan hanya raja pada hari kiamat, kuasa pada hari kiamat, bukan berarti ketika di dunia tidak berkuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuasa pada hari kiamat saja? Maka jawabannya adalah karena pada hari kiamat kekuasaan Allah benar-benar terlihat di hadapan seluruh makhluk. Keadilan Allah benar-benar terlihat di hadapan seluruh makhluk. Dan yang lebih luar biasa lagi, seluruh kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk terputus. Jadi ada tiga unsur. Ya, mungkin Bapak mencatatnya biar lebih mudah. Kenapa kalimat atau kata Malikun digandeng dengan hari kiamat? Bukankah Allah raja dunia dan raja akhirat? Tapi kenapa digandeng dengan hari kiamat saja? Nah, di sini ada tiga unsur jawabannya. Yang pertama yaitu karena pada hari itu tampak dengan jelas kesempurnaan kekuasaan Allah. Yang kedua, karena pada hari itu tampak dengan jelas kesempurnaan keadilan Allah. Karena yang mengadili Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu adalah siapa? Adalah Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari. Yang ketiga yaitu karena seluruh kekuasaan makhluk terputus. Seluruh kekuasaan makhluk terputus. Kemudian Jadi apa tadi? Kenapa Allah berfirman Maliki Yaumiddin? Kata-kata raja kuasa digandengkan dengan Yaumiddin. Yaumiddin hari, artinya apa? Hari kiamat. Kenapa tidak digandengkan dengan Maliki Dunya Waddin? Tidak Allah raja dunia dan akhirat. Kan Allah raja dunia dan akhirat. Maka jawabannya tiga. Bukan berarti Allah tidak raja pada dunia. Tetapi ketika Allah menyebutkan Malik Yaumiddin, ini karena pada hari kiamat kekuasaan Allah benar-benar terlihat. Itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW ketika Allah sangat murka kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma khalaqas samaa'a yauma pada hari Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dengan bumi, bulan dengan bulan, dan langit dengan langit yang lain." Pada saat itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang congkak? Mana orang-orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka pada saat itu terlihat kemudian keadilan Allah ketika hisab. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid?" Dan Rabbmu tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan pada saat itu pula seluruh kekuasaan yang dimiliki makhluk terputus. Semua raja, semua pemimpin dunia, semuanya terputus. Tidak ada yang berkuasa pada saat itu. Bahkan tidak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sampai penulis mengatakan hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluku war-ra'aya wal-abid wal-ahrad. Sampai-sampai pada hari itu seluruhnya sama, sang raja dengan rakyatnya, pemimpin-pemimpin dengan rakyatnya sama kedudukannya, budak sahaya dengan orang-orang merdeka sama, tidak ada bedanya pada waktu itu. Karena yang berkuasa hanya tunggal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan kulluhum mudh'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi muntadhiruna limajazatihi rajuna thawabah خائفون من عقابه فلذلك خص بالذكر وإلى فهو الملك ليوم الدين ولغيره من الأيام. Coba perhatikan, seluruh makhluk tunduk akan keagungannya pada hari itu, tunduk akan kekuasaannya pada hari itu. Seluruh makhluk menunggu pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut dari siksanya. Oleh sebab itulah Allah mengkhususkan menyebutkan Yaumiddin pada ayat ini. Padahal Allah adalah raja, baik untuk hari kiamat atau untuk hari-hari lainnya dari hari dunia. Jadi kalau ditanya, Pak, kenapa Allah berfirman Malik Yaumiddin yang artinya bahwa seluruh makhluk tidak punya kekuasaan pada hari kiamat? Maka jawabannya karena pada hari itu hanya Allah yang terlihat sempurna kekuasaannya. Ini seperti yang Bapak tulis tadi. Yang kedua, pada hari itu hanya Allah yang terlihat sempurna apa? Keadilannya. Dari sisi apa ini, Pak? Dari sisi hisab. Yang ketiga, terputus seluruh kekuasaan para makhluk. Ya, ini pelajaran yang paling penting. Makanya para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa suratul Fatihah hiya umul Quran. Surat Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Nah, mungkin bisa dicatat. Kenapa surat Al-Fatihah induknya Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah mencakup seluruh kandungan Al-Quran. Karena surat Al-Fatihah mencakup seluruh kandungan Al-Quran. Dan kandungan Al-Quran terdiri dari tiga kandungan. Yang pertama, permasalahan akidah. Menyembah kepada Allah, larangan berbuat syirik, ini permasalahan akidah. Yang kedua, tentang hukum halal dan haram. Yang ketiga, tentang sejarah. Baik tentang umat-umat terdahulu atau yang akan datang. Matikan aja kalau. Ya. Ini kandungan Al-Quran. Dan tiga kandungan ini semuanya ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fatihah. Nah, saya ingin ambil contoh sekarang. Maliki yaumiddin. Ini berkaitan dengan apa? Dari tiga ini. Kan kita katakan tadi akidah. Berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan keyakinan kita kepada kitab suci kita. Berkaitan dengan keyakinan kita kepada para rasul, para malaikat. Nah, Malik Yaumiddin berkaitan dengan apa? Akidahkah? Hukum halal haramkah? Atau kisahkah? Akidah. Karena berkaitan dengan hari kiamat. Dan kita sebagai seorang beriman, beriman tentang hari kiamat. Bahwa kiamat itu benar adanya. Baik, kita baca selanjutnya. Wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan firman Allah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Penulis mengatakan aina khussuka wahdaka bil ibadah. Maksudnya adalah, lihat, perhatikan baik-baik di sini, jangan ditulis dulu. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya kita mengkhususkan ibadah semata untukmu ya Allah. Kemudian penulis mengatakan wal isti'anah, dan kita mengkhususkan ibadah semata untukmu ketika kami meminta pertolongan. Kemudian penulis mengatakan li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Ini yang sering saya ucapkan. Karena mendahulukan objek yang diminta menunjukkan kepada pembatasan. Lihat, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, maksudnya adalah hanya kepadamu ya Allah semata kami beribadah. Loh, kenapa demikian? Karena Allah, saya mohon nanti ada papan tulis enggak? Ada. Ambil sekarang. Ada spidolnya? Ada. Iya. Karena ya iyyaka didahulukan daripada na'budu. Padahal dalam bahasa Arab bisa saja kita mengatakan na'buduka. kami menyembah kepadamu, bisa. Tapi kenapa didahulukan kepadamu kami menyembah? Nah, di dalam bahasa Arab itu maksudnya apabila objek didahulukan maka menunjukkan kepada pembatasan. Artinya hanya Allah yang disembah semata. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah semata. Mohon maaf saya bikin repot masjid, tapi beginilah cara saya ngajar agar mudah dipahami. Ya, karena di sini kita akan belajar bukan hanya sekedar ceramah. Ada spidolnya? Ya, perhatikan baik-baik. Angkat sini, Pak. Kan bisa diam dulu. Ya, spidolnya. Perhatikan. Sudah? Ya. Iyyaka na'budu. Perhatikan kata-kata iyyaka. Ya. Perhatikan kata-kata iyyaka. Sebenarnya bisa saja Allah berfirman na'buduka. Na'buduka artinya kami menyembah engkau ya Allah. Tapi ketika didahulukan iyyaka na'budu, maka menjadi berubah. Hanya kepadamu semata kami menyembah. Di sini kaedahnya. Apabila objek yang diminta didahulukan, catat. Apabila objek yang diminta didahulukan, maka menunjukkan kepada pengkhususan. Ketika kita berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca iyyaka na'budu. Kita dahulukan di sini objeknya. Yang diminta kepadanya hanya kepadamu semata kami meminta. Makanya penulis tadi mengatakan aina khusuka wahdaka, aina khusu wahdaka bil ibadah wal isti'anah, yaitu kami memohon mengkhususkan kepadamu semata dengan ibadah dan dengan pertolongan. Sama ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in. Nasta'in. Bisa saja Allah berfirman nasta'inuka. Bisa. Tetapi ini tidak menunjukkan kepada kekhususan. Apa bedanya antara ini dengan ini, dengan kemudian ini dengan ini? Kalau ini bedanya, ya. Kalau saya katakan na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Mungkin kita bisa menyembah yang lain. Itu bedanya. Ini juga nasta'inuka. Ketika kita mengatakan nasta'inuka, maksudnya adalah kami memohon kepadamu. Mungkin kami bisa menyembah, meminta tolong kepada yang lain. Tapi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, maka pantang bagi kita untuk menyembah kepada yang lain. Karena ini bentuknya apa? Pengkhususan. Begitu pula iyyaka nasta'in, karena bentuknya apa? Pengkhususan. Ya. Maka kaedahnya tadi apa? Jika objek didahulukan, maka menunjukkan kepada pengkhususan. Maka sama dengan atau contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar tidak lupa. Contohnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan penulis. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi persis. Beliau mengatakan wal isti'anah li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr, karena mendahulukan objek menunjukkan kepada pembatasan, wa huwa itsbatul hukmi lil madzkur wa nafyuhu amma ada, yaitu menetapkan hukum ya untuk apa yang disebutkan dan meniadakan selainnya. Artinya apa? Kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan ibadah kepada selain Allah. Begitu juga ini. Kita menetapkan meminta tolong hanya untuk Allah dan meniadakan permintaan tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan fa ka'annahu yaqul, perhatikan. Seakan-akan Allah berfirman. Jadi ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu seakan-akan Allah berfirman na'buduka wa la na'budu ghairak. Kami menyembahmu ya Allah dan tidak menyembah kepada selainmu. Jadi mungkin bisa dicatat, ketika Allah berfirman iyyaka na'budu, ketika Allah berfirman iyyaka na'budu, seakan-akan Allah berfirman, saya ulangi, ketika Allah berfirman iyyaka na'budu, seakan-akan Allah berfirman na'budu iyyaka wa la na'budu ghairaka. Artinya, saya ulangi, ketika Allah berfirman iyyaka na'budu, seakan-akan Allah berfirman kami menyembahmu dan tidak menyembah kepada selainmu. Saya ulangi, ketika Allah berfirman iyyaka na'budu, maksudnya adalah kami menyembahmu dan tidak menyembah kepada selainmu. Ya, cukup kiranya, karena nanti ada pembahasan yang lain yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf belum betakun, kira-kira terlalu berat lah. Sedang. Ya, bisa dipahami kan? Ya. Begitulah nanti metode saya. Makanya saya butuh mic ini bukan begini. Saya butuh mic yang bisa saya mobile ke sana kemari. Iya. Mic kancing. Ya, begitulah cara saya nanti ngajarnya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, karena kita bukan sekedar ceramah, kita belajar. Ya. Ya, maaf. Taib. Siapa yang bertanya? Ya. Iya. Manusia ketika masuk ke dalam surga, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, apa yang sama di dunia dengan di surga atau di akhirat illa asma, hanya namanya saja. Selainnya tentunya berbeda. Seperti Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada seorang wanita tua, ketika wanita tua tersebut bertanya, ya Rasulullah, apakah, wahai Rasulullah, apakah aku termasuk penghuni surga? Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang tua yang masuk surga. Langsung menangis orang tua tersebut, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan surga adalah kampung kenikmatan. Tidak ada yang boleh terlihat kurang sedikit pun. Semuanya sempurna. Yang tua-tua akan dijadikan muda. Adapun mengenai bentuk tubuh, maka saya belum mengetahui. Kalau seandainya dirubah bentuk tubuhnya, wallahu a'lam, saya belum tahu. Adapun mengenai umur, maka semua akan diumurkan menjadi umur yang paling produktif, yaitu antara 30 sampai 40. Sebelum cacat, sekarang ada lagi di akhirat, yaitu khususnya di neraka, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghayra liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, maka kami gantikan dengan kulit yang baru. Nah, itu yang saya pahami atau saya ketahui. Selainnya penggantian tubuh manusia menjadi lebih besar, maka ini perlu dikaji kembali. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini ada faedah ketika kita membaca firman Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit penghuni neraka terbakar, maka diganti dengan kulit yang lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya kulit adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk melapisi tubuh manusia yang dengannya manusia merasakan sakit dan rasa-rasa lainnya. Sakit, panas, dingin, ya. Makanya kalau kita disuntik, ya, yang pertama kali merasakan sakit adalah kulit. Tapi setelah masuk tidak sakit dia. Oleh sebab itu pula lah kalau seandainya kulit diangkat, maka orang akan kebal. Oleh sebab itu Allah mengatakan kulitnya akan kami ganti agar liyadzuqul azab. Subhanallah. Agar merasakan siksa. Tidak mudah, tidak mudah kita ketika mendengar siksa, agar merasakan siksa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Adapun pergantian tubuh kemudian menjadi besar, yang saya ketahui hanya bumi. Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was-samawat. Hari yang mana bumi diganti dengan bumi dan langit diganti dengan langit yang lain. Dan itu terjadinya bukan ketika masuk surga, enggak, tetapi ketika hari kiamat, pergantian bumi dengan bumi. Adapun penghuni surga yang masuk ke dalam surga, maka itu akan mereka jadikan ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Kalau cacat bagaimana? Dikembalikan kepada bentuk yang sempurna kebiasaan manusia. Wallahu'alam. Bukankah ada hadis yang menunjukkan tentang bahwa barang siapa yang kehilangan dua nikmat Allah yang ia cintai, maka Allah akan mengembalikannya pada hari kiamat. Apa dua nikmat yang Allah cinta, yang dicintai manusia? Mata. Jadi barang siapa yang ketika mungkin dia lahir, dia dalam keadaan bisa melihat, karena kemudian tua atau karena satu dan lain hal akhirnya matanya buta, maka apabila dia bersabar akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Kemudian pengumuman, karena yang kita pahami dari Majelis Ulama Indonesia bahwa tanggal 9 Muharram adalah hari ini, maka kita mengikuti pemerintah Indonesia. Karena semenjak sejarah para ulama terdahulu, setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Tidak mesti kita ikut Arab Saudi, karena Arab Saudi melihat sendiri hilalnya, Indonesia melihat sendiri hilalnya. dan pada hari ini adalah tanggal 9 Muharram yang dianjurkan untuk berpuasa dengan hikmah. Apa hikmahnya? Menyelisih kaum Yahudi, ya. Pahalanya tidak ada kecuali puasa. Adapun tanggal 10 Muharram besok hari, maka pahalanya adalah menghapuskan dosa yang telah 1 tahun. Allahu a'lam. Nah. Bagus pertanyaan. Saya ingat kalau selalu ditanya pertanyaan, saya ingat jawaban Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Rahili hafizahullah ta'ala. Beliau sering menjawab bahwa batasan zikir pagi dari mulai setelah salat subuh sampai sebelum terbit matahari, karena itu yang dinamakan pagi, ya. Kemudian batasan zikir asar dari mulai salat asar sampai terbenam matahari, karena itu yang dinamakan zikir sore. Waktu sore itu petang. Adapun seseorang yang mungkin pada waktu paginya berhalangan, maka dia boleh mengerjakannya setelah terbit matahari. Tetapi jangan jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Dan adapun juga kalau seandainya seorang kelupaan atau sibuk habis asar, dia boleh membacanya setelah terbenam matahari sampai sebelum isya. Wallahu a'lam. Nah. Tidak harus setelah salat subuh atau batasan seperti itu? Tidak mesti harus setelah selesai salat subuh. Kalau misalkan setelah selesai salat subuh, kita enggak bisa kajian. Bisa dangin dulu 10 menit, 15 menit. Nah. Kemudian saya ingatkan tentang masalah salat isyraq, ya, salat isyraq, yaitu salat yang dikerjakan ketika awal-awal matahari mulai terbit dan tinggi 1 tombak, maka pahalanya banyak. Yang pertama dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibn Adam irka'li arba'an akfika, irka'li arba'an awalan nahar akfika akhiruhu. Wahai anak Adam, sholatlah 2 rakaat di awal siang. Awal siang itu berarti apa? Pagi, ya. Maka aku akan cukupkan keperluanmu 1 harian penuh. Ini keutamaan sholat yang disebut dengan sholat isyraq. Ada lagi keutamaan yang lain dan kita bisa melakukannya ini. Cuma kadang mungkin Bapak mempunyai kegiatan di luar sana, yaitu merupakan pilihan masing-masing. Kalau ada kesempatan dan keluangan waktu, maka silahkan mengerjakannya. Yaitu pilihannya adalah bahwa kita setelah sholat subuh duduk di sini dan tidak berhadas, kemudian sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dilewatkan sekitar 1 tombak, sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau Imam Ibnu Baz rahimahullah fatwanya sampai 15 menit, maka kemudian sholat 2 rakaat, maka dengan ikhlas dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, itu bisa kita kerjakan, ya. Nah, sekarang permasalahannya kapan itu isyraq? Yang paling pertama kali kita ketahui adalah kapan itu terbit matahari dulu. Baru setelah itu ditambah sekitar 10 sampai 15 menit. Ya. Biasa kata orang habis setelah sholat subuh 90 menit dari mulai adzan subuh. Sekitar 90 menit bujur lah. Coba hitung ya. Jam berapa? Kalau di jam saya sekarang isyraq 5,59. Ini matahari terbit, berarti tambah 15 menit. Jam 6.15, ya. Dan itu kadang-kadang berubah-ubah sesuai dengan keadaan matahari. dan waktu subuhnya. Allah ada di sini. Iya, tidak mengapa. Nah, ya itu namanya salat isyraq. Dan kalau ditanya apa hubungan antara salat isyraq dengan salat duha, maka isyraq bagian duha. Ini fatwanya Syekh Besar Firanda. Salat isyraq adalah bagian salat duha. Artinya apa? Kalau seorang meniatkan dua, dapat dua. Salat isyraq juga dan salat duha juga. Dan salat duha adalah salat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, yang disebut dengan awabin, ketika anak-anak unta kembali ke kandangnya karena merasakan terik panas matahari. Dan salat duha dimulai dari terbit matahari ditambah dengan satu tombak, kemudian sampai sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.